Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Di kesempatan yang terakhir pelajaran kitab ini, kita membahas tentang dua rukun tauhid, yaitu An-Nafyu wal-Ithbat. Tauhid memiliki dua rukun. Tidak terwujud tauhid kecuali dengan kedua rukun tersebut. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, menafikan seluruhnya. Menafikan, meniadakan semuanya. Rukun yang kedua adalah itsbat, menetapkan untuk satu saja. Dalam bahasa Arab pun berlaku kedua rukun tersebut di dalam tauhid. Mentauhidkan, mengisahkan, artinya kita menafikan semuanya dan menetapkan hanya untuk satu, atau menetapkan satu saja dari semuanya itu. Demikian pula di dalam syariat, tauhid memiliki dua rukun tersebut. Terkhusus dalam pembahasan akidah, tauhid uluhiyah, maka kedua rukunnya adalah yang pertama menafikan hak ibadah dari segala sesuatu. Tidak ada yang berhak diibadahi, dinafikan semuanya. Rukun yang kedua adalah itsbat, menetapkan hak ibadah hanya untuk satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan al-ibadah lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatih, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya di dalam ibadah. Kemudian kita juga telah mempelajari tafsir dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tafsirnya sekaligus dalil makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dalilnya yang pertama adalah surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Disebutkan di beberapa ayat tersebut perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan ayah dan kaumnya, di mana beliau menyatakan kalimat tauhid dengan bunyi di dalam Al-Qur'an, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, sesungguhnya aku berlepas diri, bara', baik bara' dengan batin, dengan kolbu, yaitu membenci, maupun bara' dengan lahiriyah, al-bara'ah al-zahirah, yaitu dengan menjauhi dan memusuhi. Sesungguhnya aku berbara'ah, berlepas diri, membenci, menjauhi segala sesuatu yang kalian ibadahi. Di bagian yang pertama ini terkandung di dalamnya an-nafi, penafian, menafikan hak ibadah dari semuanya. Illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, yakni Allah. Di bagian yang kedua ini terkandung itsbat, penetapan, yakni yang telah menciptakanku yaitu Allah, aku tidak berlepas diri darinya, dialah yang aku ibadahi. Adapun segala sesuatu yang kalian ibadahi selain Allah, maka aku berlepas diri, aku benci dan aku jauhi, aku tinggalkan peribadatan kepada mereka semua. Illa alladzi fatarani. Di dalam kalimat ini juga terdapat alasan, hujjah, argumen, mengapa yang beliau ibadahi itu hanyalah Allah. Hujjahnya, alasannya adalah karena dialah yang mencipta, dialah yang fatoron, yang telah mencipta. Dan memang segala sesuatu selain Allah tidaklah mencipta. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Mereka tidak menciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan. Ya. Menciptakan di sini ya maksudnya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau mengubah dari suatu zat ke zat yang lain. Bukan mengubah bentuk seperti manusia. Manusia itu sekedar mengubah bentuk. Dari bentuk kayu menjadi meja. Dari logam menjadi berbagai peralatan. Hanya mengubah bentuk. Itu manusia. Tapi yang dimaksud dengan mencipta yang sesungguhnya, yang itu adalah perbuatan Allah, adalah mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Atau yang kedua, mencipta, mengubah dari suatu zat kepada zat yang lain, seperti ya dari at-turab, tanah, menjadi manusia, dari api menjadi jin, dari cahaya menjadi malaikat. Ini dua makna penciptaan Allah, mewujudkan dari suatu yang tidak ada menjadi ada, atau mengubah dari suatu zat ke zat yang lain. Maka jelasannya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Illal ladzi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, sungguh dialah yang akan memberiku petunjuk. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah jadikan itu, yakni kalimat tauhid, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani la ilaha illallah. Allah jadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal, yakni senantiasa ada, tidak akan punah. Fi aqibihi, pada keturunan Ibrahim alaihissalam akan senantiasa ada yang bertauhid dan mendakwahkan tauhid. Selalu ada. Tidak mungkin semuanya ya tidak bertauhid, meninggalkan kalimat tauhid. Akan senantiasa ada. Hikmahnya, kenapa terus-menerus kalimat itu ada pada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam? La'allahum yarji'un, ya, agar mereka kembali. Agar mereka bisa kembali ke kalimat tauhid, sebab kalimat tauhid tidak punah. Sehingga suatu saat mereka sadar, mendapatkan hidayah, mereka bisa menemukan kalimat tauhid yang memang kekal, terus didakwahkan oleh ya, sebagian dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Ini tafsir atau dalil yang pertama. Yang kedua juga sudah kita pelajari ayat 64 dari surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nushrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, yakni wahai Rasulullah Muhammad, perintah ini ditujukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Asal muasalnya karena ada orang-orang Nasoro dari Najran, dari daerah Najran, wilayah Najran. Ya. Yang menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk bermubahalah, beribtihal. Ya. Yani mendoakan kebinasaan bagi siapa yang salah, siapa yang berdusta, siapa yang bohong. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menjawab orang-orang Nasara tersebut. Demikian juga untuk orang-orang Yahudi, sebab mereka semua adalah ahlul kitab. Tapi asal-muasalnya adalah Nasara Najran. Katakanlah wahai Rasulullah, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Menuju kalimat yang sama, yang adil, yang disepakati antara kami dan kalian. Enggak ada bedanya. Ini ada di dalam syariat kami dan juga ada di dalam syariat kalian. Jika kita berpegang dengannya, berarti kita berpegang dengan syariat masing-masing. Ada satu kalimat yang ada di dalam syariat kami dan juga ada dalam syariat kalian. Ayo. Kemari, menuju kalimat yang kita sepakati bersama. Sehingga itu adil. Ayo, ini dulu kita sepakati, kita imani, kita yakini. Ya, sebab mereka ahli kitab ya, telah menyalahi tauhid yang telah diajarkan di dalam kitab suci mereka sendiri. Ini kalimat yang sama, yang adil antara kami dan kalian, yaitu Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini tafsir tauhid atau tafsir la ilaha illallah yang dimaukan. Makna la ilaha illallah adalah la na'budu illallah. Allah na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ya, rukun yang pertama yaitu nafi, penafian, menafikan hak ibadah dari semuanya terkandung di dalam ya bagian alla na'buda. Kita tidak beribadah. Rukun yang kedua itu itsbat, menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah. Di bagian yang berikutnya illallah, kita tidak beribadah illallah, kecuali kepada Allah. Kecuali kepada Allah. Sehingga makna la ilaha illallah tidak seperti yang disalahartikan oleh banyak manusia. Ada yang mengatakan la ilaha illallah maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah. Yang penting kita mengakui bahwa yang maha pencipta itu hanyalah Allah. Dan yang lain memiliki penafsiran-penafsiran yang lain, semuanya batil. Semuanya salah. Sebagaimana yang telah kita pelajari, yang benar la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budah bihaqin illallah wahdah. Tidak ada yang diibadai dengan hak, dengan benar, kecuali Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Baik itu jin atau manusia atau malaikat atau bebatuan, pepohonan dan lain sebagainya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan juga kita tidak, sebagian dari kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai arbaban, sebagai sembahan-sembahan yang diibadahi selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahdu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, yakni diajak untuk bertauhid, diajak menuju kalimat tauhid, jika mereka berpaling, menolak, enggan, maka faqulu, katakanlah, isyhadu, persaksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang yang muslim, yang berserah diri, yang bertauhid. Di kalimat yang terakhir ini dapat disimpulkan faedah waktu itu nampaknya, yaitu ketika kita menghadapi ahlul batil, kita harus melantangkan akidah kita, harus melantangkan prinsip kita. Ya, ketika dihadapkan kepada kita suatu kebatilan, maka kita ungkapkan, kita lantangkan apa yang kita yakini. Ya, apa yang kita yakini. Di antara faedahnya adalah untuk mengokohkan akidah kita sendiri. Kalau kalian menolak, ya sudah. Persaksikan bahwa kami itu ya muslim. Menghadapi ahlul bid'ah yang menolak dakwah salafiyah misalkan. Ya, kita mengingatkan diri kita sendiri. Ya, demikian juga melantangkan di hadapan yang lain bahwa kami salafi. Kami ahlus sunnah. Lantangkan. Nah, ini juga sudah kita pelajari di pertemuan terakhir sebelumnya, pelajaran Thalathatul Usul. Berikutnya, kita masuki bagian yang kedua dari syahadat. Masih rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan nampaknya sudah kita ulas lagi ya makna syahadat waktu itu ya. Enggak. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat sudah berulang kali kita pelajari secara bahasa bermakna hudur dan ikhbar, hadir. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ikhbar, memberitahukan. Itu makna syahadat. Adapun di dalam syariat, ya, syahadat itu mencakup berapa tingkatan? Sudah berulang kali kita pelajari ini. Tiga tingkatan, ya. makna syahadat, pengertian syahadat, definisi syahadah. Syahadah secara bahasa artinya apa? Hudur dan ikhbar, hadir. Syahadat atau syahidah yashadu bisa berarti hadir, menyaksikan. Bisa berarti ya, akhbar, memberitahukan, mengabarkan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syahadat apa maknanya? Apa itu syahadat? Syahadat secara istilah mencakup tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Mengetahui dan meyakini. Syahadat la ilaha illallah. Bersyahadat la ilaha illallah berarti tingkatan yang pertamanya adalah apa? Mengetahui makna la ilaha illallah dan meyakininya. Mau meyakini makna yang terkandung di dalamnya. Meyakini, mengakui benar-benar tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dia ketahui maknanya dan dia yakini. Ini kalau syahadat la ilaha illallah. Kalau syahadat Muhammad Rasulullah berarti bagaimana? Tingkatan yang pertamanya, mengetahui bahwa beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Dan diyakini seperti itu. Meyakininya berarti menggerakkan hati untuk ya, menjadikannya sebagai keyakinan. Ya. Kemudian tingkatan syahadat yang kedua apa? Mengikrarkan secara lisan. Mengikrarkan secara lisan baik diperdengarkan kepada orang lain maupun tidak. Ini bagi orang yang mampu berbicara. Syahadat la ilaha illallah berarti apa? Melafalkannya ya, melafalkan la ilaha illallah. Ini tingkatan yang kedua. Syahadat Muhammad Rasulullah berarti tingkatan yang keduanya apa? Melafalkan ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Berarti yang umumnya difahami oleh orang-orang nampaknya makna syahadat itu apa? Syahadat itu ya hanya melafalkan gitu ya. Bersyahadat berarti sekedar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya tingkatan yang kedua ini. Berarti tingkatan yang pertama penting mengetahui maknanya yang benar, bukan makna yang salah. Salah tafsir. Ya. Demikian juga meyakininya. Kemudian tingkatan yang kedua tadi mengikrarkan secara lisan. Kemudian tingkatan yang ketiga dari syahadat apa? Apa? Memberitahukan. Memberitahukan kepada orang lain, kepada orang-orang. Dan pemberitahuan ini dengan berapa cara, berapa bentuk? Dua. Dua bentuk pemberitahuan. Memberitahukan dengan lisan. Ya. Memberitahukan kepada orang lain dengan lisan tentang apa yang kita yakini. Kita pernah memberitahukan kepada orang lain bahwa kita meyakini la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Dan bentuk pemberitahuan yang kedua apa? Pemberitahuan dengan anggota tubuh. Jadi orang-orang bisa tahu apa yang kita persaksikan, apa yang kita yakini. Mereka mengetahuinya dengan amal perbuatan kita, pengamalannya. Oh, ternyata dia meyakini la ilaha illallah. Ternyata dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dari perbuatannya sudah nampak. Oh, ternyata dia meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah. Dari mana tahunya? Itu perbuatannya nampak. Jadi bentuknya, gambarannya adalah apa? Mengamalkan, melaksanakan konsekuensinya. Konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Mengamalkan konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah. Dengan mengamalkannya, orang-orang di sekitar kita akan tahu. tentang apa yang kita persaksikan, apa yang kita yakini. Nah, sudah jelas ya. Ya memang harus murojaah. Butuh murojaah. Di antara cara murojaah ya begini, cara yang lain ya ujian. Jadinya antum persiapan. Tapi kalau diujikan nanti antum enggak berangkat taklim jadinya. Takut. Kemudian berikutnya tentang makna nabi dan rasul, sudah atau belum kemarin? Dulu. Belum. Disebutkan di dalam kitab ya, wa dalil syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalil syahadat Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Berarti kita perlu mengetahui apa itu rasul, ya. Sekaligus kita pelajari juga apa itu nabi. Ya. Adapun nabi dulu ya. Pengertian nabi secara bahasa, ya, nabi pengertiannya secara bahasa ada dua. Yang pertama dari kata naba yang artinya berita, ini jadinya didikte ini. Dulu didikte di sini. Enggak ya? Nanti malah berubah. Yang biasa saya dikte itu di Margasari. Kalau di sini dikte enggak dulu? Enggak. Naba yang artinya berita. Ya. Karena nabi mendapatkan berita, yaitu wahyu. Sehingga nabi dinamakan nabi karena mendapatkan apa? Wahyu, berita. Sehingga dari kata naba, istilahnya adalah nabi, bukan nabi begitu, tapi nabi, nabiun, naba. Naba kan berarti ada A-nya gitu, hamzahnya ya. Naba, nabaun, nabiun, berarti gitu. Dan di sebagian qiraah, sebagian cara baca Quran, versi bacaan Al-Quran itu ada yang begitu. Minan nabiina. Biasanya kan dalam Al-Quran kita minan nabiyin gitu ya. Ini minan nabiina. Dari kata naba, berita. Pengertian yang kedua, dari kata nabwah. Nabwah. Nun, ba, waw. Nabwah. Yang artinya tinggi. Yang artinya tinggi. Naba yanbu artinya tinggi. Naik dan semisalnya. Karena nabi ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya kan, dinamakan nabi. Nabi dinamakan nabi karena derajatnya ditinggikan oleh Allah. Bukan manusia biasa. Dalam arti derajatnya itu Allah tinggikan. Lebih daripada manusia-manusia yang lain. Kemudian pengertian nabi secara istilah, ya tadi secara bahasa, berita ya, dan tinggi. Secara istilah nabi yaitu manusia, ya, manusia laki-laki, manusia laki-laki, hur, merdeka, bukan budak. Jadi tidak ada nabi yang budak, yang menjadi hamba sahaya. Manusia laki-laki, hur, ya, merdeka, bukan budak. Yang mendapatkan wahyu. Yang mendapatkan wahyu dari Allah. Yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengertian rasul ya, rasul secara bahasa ya mudah, artinya utusan, orang yang diutus, yang didelegasikan. Itu rasul. Secara istilah mirip seperti tadi, rasul yaitu ya, rasul yaitu manusia ya, laki-laki merdeka, manusia laki-laki merdeka yang mendapatkan wahyu dari Allah, serta diutus kepada umat yang kafir. Ya. Jadi dari sini ya sudah ada isyarat perbedaan antara nabi dan rasul. Ya. Di antara perbedaannya, rasul itu diutus kepada umat yang kafir. Ya, kalau mau dicatat enggak masalah. Ya. Di antara perbedaan nabi dan rasul yang pertama, rasul diutus kepada umat yang kafir. Rasul diutus kepada umat yang kafir. Sedangkan nabi diutus kepada umat yang beriman. Kepada umat yang beriman. Rasul diutus kepada umat yang kafir, sedangkan nabi diutus kepada umat yang beriman. Seperti nabi-nabi Bani Israel. Ya, nabi-nabi Bani Israel itu diutus. Banyak para nabi yang Allah utus di tengah-tengah Bani Israel karena mereka beriman, sudah beriman. Adapun nabi-nabi yang juga Allah utus kepada umat yang kafir, ya, maka mereka disebut rasul. Ya, seperti Nabi Musa, Nabi Harun, diutus kepada umat yang kafir, yaitu siapa? Fir'aun, ya kan? Fir'aun dan kaumnya kafir. Ya. Nama-nama nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu rasul. Nabi sekaligus rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada umat yang kafir. Ya kan, Quraisy. Dan seluruh manusia. Ya kan? Seluruh manusia dengan risalahnya wahyu atau Al-Qur'an sampai ke berbagai penjuru dunia. Ya. Umat-umat yang kafir, jadi beliau rasul. Nabi Adam, nabi atau rasul? Nabi, rasul atau bukan? Bukan, karena beliau tidak diutus kepada umat yang kafir, ya kan? Ya. Di masa Nabi Adam alaihissalam hidup, ya, keturunan-keturunan beliau, kan semuanya dari keturunan beliau ya? Ya, semua manusia dari keturunan beliau, atau ada yang lain, menurut antum? Enggak ada. Nah, manusia-manusia di masa beliau masih hidup semuanya di atas iman dan tauhid. Ya kan, selama asyaratu qurun, 10 generasi atau 10 abad ya, manusia ya masih di atas tauhid. terjadi kesyirikan, awal mula terjadi kesyirikan dan kekafiran di masa siapa? Nabi Nuh. Berarti Nabi Nuh itu yang menjadi rasul yang pertama. Karena diutus kepada umat yang kafir, terjadi kesyirikan dan kekufuran. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua antara nabi dan rasul, perbedaan yang kedua, pada umumnya rasul ya membawa syariat yang baru, membawa syariat yang baru. Pada umumnya rasul membawa syariat yang baru, sedangkan nabi mengikuti syariat rasul sebelumnya. Sedangkan nabi mengikuti syariat rasul sebelumnya. Jadi para nabi itu yang bukan rasul, mereka mendapatkan wahyu dari Allah tetapi tidak mendapatkan syariat yang baru. Wahyunya apa? Ya berbagai macam, tapi tidak keluar dari syariat rasul sebelumnya. Ya. Seperti nabi-nabi Bani Israel itu yang bukan rasul ya, selain Nabi Musa, Nabi Harun dan yang lain. Yang bukan rasul, nabi saja kan banyak sekali. Setiap kali meninggal seorang nabi, Allah utus nabi yang lain, itu Bani Israel dulu. Makanya ketika ya Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari Bani Israel, mereka terkejut. Mereka kira dari Bani Israel lagi. Ternyata dari bangsa Arab, bukan Bani Israel, sehingga mereka terkejut dan mereka hasad, gak mau mengakui. Padahal sudah tidak ada lagi nabi yang Allah utus dari kalangan Bani Israel, yang ada adalah nabi dan rasul untuk semua manusia. Sehingga cukup sudah dengan satu nabi itu, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika beliau diutus. Ya. Jadi hanya mengingatkan umatnya ya agar tetap istiqomah di atas syariat rasul sebelumnya. Ini para nabi. Oleh karena itu para ulama ya, para ulama di kalangan umat ini seperti kedudukannya atau tugas-tugasnya ya, tugas-tugasnya seperti tugas para nabi ya, menjaga syariat rasul. Jadi para ulama walaupun bukan nabi, tetapi tugasnya seperti tugas nabi. Sehingga dikatakan bagaimana al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Menjaga syariat. Nah, dua perbedaan ini ya, di antara perbedaan-perbedaan yang disebutkan oleh para ulama, dan para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan antara nabi dan rasul. Beda pendapat. Bedanya apa sih? Ya, tapi yang kita sebutkan tadi ya, itu perbedaan yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lain juga. Perbedaan yang paling mencolok adalah perbedaan yang pertama tadi. Kalau nabi diutus kepada umat yang sudah beriman, tinggal menjaga keistiqomahan, mengingatkan mereka, mengajari mereka, dan seterusnya. Adapun rasul diutus kepada umat yang kafir. Ya. Tetapi ketika memiliki pengikut, ya tetap. Ya, tetap menyampaikan syariat kepada pengikut-pengikut mereka yang sudah beriman. Tapi memiliki tugas yang lebih berat karena harus menghadapi umat yang kafir. Ini perbedaan antara nabi dan rasul. Kemudian sebenarnya para ulama ada atau memang berbeda pendapat apakah ada perbedaannya ataukah tidak antara nabi dan rasul. Ya. Sebagian ulama mengatakan nabi dan rasul itu sama saja. Setiap nabi itu adalah rasul, dan rasul itu ya nabi, enggak ada bedanya. Dan ada yang membedakan. Mungkin bisa disimpulkan ya. di antara pendapat-pendapat ya manusia tentang makna Nabi dan Rasul, ya, pendapat-pendapat yang paling mencolok itu ada tiga pendapat. Ya, ada tiga pendapat tentang makna Nabi dan Rasul. Ada tiga pendapat tentang makna Nabi dan Rasul. Ya. Yang kita sebutkan tadi adalah pendapat yang paling kuat, yang paling nampak. Nabi dan Rasul itu berbeda. Dan perbedaannya apa? Itu yang kita pelajari tadi. Jadi ini alurnya agak mundur ya. Harusnya ini dulu. Tapi gak apa-apa. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, ya, tidak ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Tidak ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ini pendapat ya, sekelompok orang ya, dari kalangan mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ya, ulama terdahulu dan belakangan. Dan sebagian ahlu sunnah ada yang meyakini seperti itu. Jadi ada ahlu sunnah yang meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu tidak ada bedanya. Pendapat yang kedua, Nabi, ya, berbeda dengan Rasul. Ya. Dan Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Ya, ini lebih tinggi derajatnya, lebih khusus, lebih istimewa ya, daripada Nabi. Ini pendapat yang paling tepat. Jadi setiap Rasul itu pasti Nabi, ya kan? Setiap Rasul itu pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Ini pendapat siapa? Ini pendapat jumhur ulama dan keumuman ahlus sunnah. Ahlus sunnah umumnya meyakini seperti ini. Pendapat yang kedua ini. Ahlus sunnah umumnya meyakini bahwa ya, Rasul itu lebih khusus daripada Nabi. Lebih istimewa. Rasul lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Dan jumhur ulama baik dari kalangan ahlus sunnah maupun bukan, ya, jumhur ulama ya juga berpendapat seperti ini. Kemudian ya, terkait dengan pendapat yang kedua ini, Rasul lebih tinggi daripada Nabi. Ada perbedaan antara Nabi dan Rasul. Bedanya apa? Para ulama berbeda pendapat. Ya, kalau tidak salah setidaknya ada 8 pendapat itu. Bedanya apa itu ada 8 pendapat. Tapi kita sebutkan tadi 2 perbedaan. Atau ada banyak perbedaan itu. Definisinya pun apa juga para ulama berbeda pendapat. Intinya beda begitu. Nabi dan Rasul itu beda. Ya. Definisinya apa? Para ulama berbeda pendapat. Perbedaannya apa? Juga mereka berbeda pendapat. Tapi ini pendapat yang paling nampak seperti yang kita pelajari tadi. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga. Nabi berbeda dengan Rasul. Nabi berbeda dengan Rasul. Dan Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Dan Nabi lebih tinggi daripada Rasul. Berarti mana yang lebih mulia? Nabi. Nah. Ini pendapatnya siapa? Ini pendapatnya atau keyakinannya ghulatu sufiyah. Sufi yang ekstrim. Sufi yang ekstrim. Jadi orang-orang sufi yang ekstrim, ekstrim itu ya berarti sudah parah. Kalau di sekitar kita yang mengaku sufi ya gak mesti ekstrim ya. Karena memang ternyata mereka itu merahasiakan, merahasiakan tarekat mereka biasanya. Kita pernah ada apa punya santri, santri dulunya ya mondok di pondok-pondok sufi, pondok sufi. Ya. Setelah itu mendapatkan hidayah dan mondok di tempat kita. Dia cerita bahwa di pondoknya dulu ya ada semacam tempat khusus. Ya, kemudian ada kegiatan khusus tidak boleh diikuti, bahkan tidak boleh dilihat, bahkan tidak boleh diintip oleh santri-santri pemula. Ya. Tapi santri kita itu pernah lihat itu. Pernah entah sengaja atau enggak itu. Ya. Wah, aneh. Entah tarekat apa, kemudian mereka melakukan apa seperti joget di dalam. Dirahasiakan, mereka enggak mau diketahui terlalu dini oleh ya sufi pemula atau sufi tingkat dasar, karena apa namanya tidak masuk akal dan juga tidak sesuai dengan fitrah. Kok kayak gini, agama kok begini, ya kan? Makanya nggak pada tahu. Orang-orang yang mengaku sufi, masyarakat kita itu banyak yang nggak tahu kalau sufinya, sufi itu ya semakin dalam maka akan, mohon maaf ya, semakin ya jauh dari akal logika, semakin jauh dari fitrah, apalagi dari syariat. Sehingga tidak mereka pertontonkan secara terbuka. Itu ruang khusus. Sehingga tidak semua sufi itu ekstrim. Tapi bukan berarti kita memperbolehkan. Yang gak ekstrim gak apa-apa, gak juga. Ikutilah sunnah. Ikutilah Alkitab was sunnah. Sesuai dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini keyakinan orang-orang sufi yang ekstrim bahwa tingkatan yang lebih tinggi adalah nabi, adapun rasul lebih rendah daripada nabi. Berarti yang paling rendah adalah rasul, kemudian di atasnya adalah nabi. Ada lagi yang enggak di atasnya? Ada, di atasnya nabi. Yang lebih tinggi dari kalangan manusia ya adalah wali. Itu keyakinan sufi ekstrim. Rasul tingkatannya tinggi di antara manusia. Di atasnya rasul, nabi. Di atasnya nabi, wali. Wah, antum jangan macam-macam dengan yang sudah diyakini sebagai wali. Makanya antum ini kata Rasulullah, ini kata nabi kita Muhammad. Mereka punya wali. Walinya lebih tinggi daripada nabi. Mereka yakini seperti itu. Jelas ini ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi. Dengan Al-Ibnul Arabi itu ulama Al-Sunnah, ulama Malikiyah. Tapi Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan di dalam bait syair. Maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wadunal wali. Maqamun nubuwati fi barzakhin. Maqamun nubuwah, kedudukan nubuwah, kenabian. Fi barzakh, di dalam barzakh, yakni alam kubur. Ya, demikian juga di akhirat. Kedudukan nubuwah, kenabian di dalam barzakh. Fuwaiqar rasuli, sedikit di atas rasul. Kedudukan nabi, sedikit di atasnya rasul. Dia mengatakan fuwaiqa. Fuwaiqa itu berarti di atas tapi sedikit. Enggak terlalu kacek. Enggak terlalu jauh. Sedikit di atas rasul. Wadunal wali. Dan kedudukan nabi tadi di bawah wali. Nabi di atasnya rasul. Dan nabi di bawahnya wali. Berarti kan paling tinggi wali. Dan nabi dan rasul. Nah ini pendapat atau keyakinan yang batil, yang tidak teranggap, menyalahi syariat. Menyalahi syariat, menyalahi Al-Quran dan hadis yang sahih. Baik. Ada yang kurang jelas mungkin? Barangkali ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan kita ini. Kalau jumlah Nabi dan Rasul itu berapa? Jumlah Rasul berapa itu? 25. 25. 25 Nabi dan Rasul. 25 itu adalah 25 itu jumlah Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi bukan pembatasan. Disebutkan di dalam hadis bahwa adadul anbiya atau adadul rusul, jumlah para rasul itu seingat saya 315. Berapa itu? 315, 315. Banyak rasul. Rasul banyak, 315. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya 25. Kalau jumlah nabi berapa itu jumlah nabi? Ada yang ingat? Saya ingat saya itu 120.000 sekian, saya lupa di dalam hadis tepatnya bagaimana. 120.000 sekian nabi. Banyak ya? Disebutkan di sebagian riwayat seperti itu, mi'atu alfin wa arba'atun wa isyuruna alfan, 124.000 nabi. 124.000 nabi. Kalau rasul 315. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadisnya sahih atau hasan. Mungkin begitu ya. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Semoga dapat terpahami dan baik. Ini berkaitan dengan akidah kita. Ya, berkaitan dengan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah As-Salaf. Ya. Kita ya sebagai orang yang sudah dewasa semestinya memahami akidah secara lebih mendetail. Enggak hanya global-global saja. Semestinya detail. Ya. Detail ya, setidaknya seperti tadi, sedikit mendetail. Hanya kalau global-global saja, yaitu seperti pelajaran ya santri, ya kan, santri MI, santri mutawasithoh, bahkan mungkin lebih tinggi mutawasithoh. Kita orang dewasa, walaupun bukan santri, semestinya paham. Karena ini kaitannya bukan masalah ijazah, ngapain, kan gak ngejar ijazah, gak nerima rapot, kan bukan itu. Kaitannya adalah agama soalnya ini. Mau santri atau bukan, ya, di pondok atau di luar pondok, ya kita harus belajar. Kalau kita bisa memahami lebih detail, kenapa tidak? Kecuali kalau terlalu detail, antum sudah ya pusing, puyeng, nggak mudeng, ya itu beda lagi. Selama antum masih bisa memahami lebih detail, kenapa tidak? Apalagi itu kaitannya dengan agama kita, akidah kita, kaitannya dengan akhirat, ya kan, akhirat. Ya, ini bukan cuma hadir untuk apa namanya relax, untuk refreshing, tapi memang ini mempelajari agama kita yang dengan sebab itu biidznillah menjadi sebab kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan dengan ini, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.